Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah. Qala Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Apakah mereka tidak pada unta-unta bagaimana dia diciptakan? Apakah mereka melihat kepada dia ditinggikan? Ucapkan dan kepada bumi bagaimana dia dibentangkan? Fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusayatir, dan engkau tidaklah, bukanlah penindas, memaksa terhadap mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahu al-adab al-akbar, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian tanggungan kamilah yang akan menjadi, yakni untuk menghisab hisab-hisaban mereka, perhitungan mereka ada di tangan kami, kata Allah. Ayat-ayat ini ketika di dalam ayat yang sebelumnya ini telah diterangkan tentang kekuasaan Allah, tentang keadaan kiamat, kemudian terbaginya manusia menjadi dua golongan, Sa'id dan Asy-Syaqi, yang bahagia dan yang celaka. Ternyata orang-orang kufur, orang-orang kafir Quraisy, dan mereka mendengarkan ayat-ayat tersebut, menentang dan mengingkarinya. Mereka menentang dan mengingkarinya. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini agar dibacakan kepada Rasulullah untuk dilihat oleh mereka, untuk menjadi perbandingan bagi mereka, untuk menjadi artinya pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang menciptakan unta-unta tersebut, tentu Maha Kuasa pula kemudian untuk menghidupkan kembali, untuk membalas manusia dengan sesuai dengan amalan mereka. Qala Syekh rahimahullah, yaqulu ta'ala hatan lil ladina la yusaddiquna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wal ladina wal ghairihim minan nas. Ayat-ayat ini Allah tujukan untuk sebagai dorongan kepada orang-orang yang tidak membenarkan Rasul, yaitu orang-orang kafir yang ketika itu turun datang kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang Quraisy, tapi juga ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang ada ketika itu tidak berada di hadapan, tapi juga atau dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Annyata nah, makhluk-makhluk Allah wa ta'ala dikembalikan lagi mereka kepada fitrah mereka. Yang ketika itu turun Al-Quran di tengah-tengah mereka, dia membaca atau sampai kepada mereka dakwah ini. Nah, Rasulullah SAW sebutkan di dalam ayat, bahwa Al-Quran ini liunzirakum bihi wa man balagh, untuk aku peringatkan kepada kamu dengan Al-Quran ini dan orang-orang yang sampai kepadanya Al-Quran. Orang-orang yang datang belakangan pun diingatkan, diulang-ulang kembali ayat-ayat yang seperti ini untuk menerangkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluknya. Qala rahimahullah, qala Allah taala, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Apakah mereka tidak melihat unta bagaimana dia diciptakan? Ai ala yanzuruna ila khalqihal badi'? Mengapakah mereka tidak melihat penciptaannya yang demikian indah, yang menarik, menakjubkan dari unta yang biasa mereka lihat, yang makhluk yang paling besar yang ada di sekitar mereka, karena mereka belum pernah melihat gajah ketika itu. Wa kaifa sakharaha Allahu lil ibad? Dan bagaimana Allah menundukkan unta-unta tersebut untuk hamba-hambanya? Wa dallalaha limanafi'ihimul katsirah? Yang Allah kendalikan mereka, Allah tundukkan mereka untuk yakni kemanfaatan manusia al-katsirah yang sangat banyak. Allati yattaruna ilaiha, yang mereka butuh sangat terdesak memerlukan unta-unta tersebut. Mengarungi padang pasir yang luas berhari-hari berbulan-bulan. Nah, dalam keadaan unta itu demikian kuatnya. Nah, mereka gunakan unta tersebut ya. Nah, untuk mereka bawa dalam perjalanan mengarungi padang pasir. Makhluk yang demikian ajaib ini. Nah, dimuatnya bisa dimuati barang-barang yang berat di atasnya dalam keadaan dia berbaring. Dalam keadaan dia rebah, kemudian diletakkan barang-barang yang luar biasa beratnya, itu bisa dia dengan mudah mengangkatnya. Sementara kalau binatang-binatang yang lain jadi perbandingan buat mereka. Nah, itu kalau ingin dipasangkan, diletakkan sesuatu kepadanya, itu tetap dalam keadaan berdiri. Kuda, kemudian sapi, nah, kalau misalnya dipasangkan sesuatu di atasnya, biasanya mereka dalam keadaan tetap berdiri. Adapun unta, itu belum mudah mereka dipasangkan atau diletakkan barang-barang di atasnya yang berat-berat untuk ini keperluan manusia, dalam keadaan dia rebah, kemudian dia berdiri dan berjalan dengan bahkan kadang-kadang berlari. Membawa beban di atasnya. Nah, ini unta. Kenapa kalian tidak melihat unta yang demikian hebatnya, yang menakjubkan, yang sering kalian lihat bersama kalian membawa barang-barangnya ataupun yang membawa kalian ke mengarungi padang pasir? Bagaimana penciptaannya, makhluk yang demikian luasnya? Allah Maha Mencipta. Allah yang menciptakan unta-unta seperti ini yang kalian gunakan, kalian pakai untuk kendaraan kalian. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan mengapa kalian tidak melihat, mengapa mereka tidak melihat gunung-gunung bagaimana dia ditancapkan? Bihai'atin bahirah, dengan keadaan-keadaan yang menakjubkan. Hasala biha istiqrarul ard, yang dengan gunung-gunung tersebut bumi menjadi tenang. Wa tsabatuha, dan kokoh. Anil ittirab, sehingga tidak bergetar. Wa auda'allahu fiha minal manafi' al-jalilah ma'auda, dan Allah letakkan di gunung-gunung itu berbagai manfaat yang besar yang Allah letakkan, yakni barang-barang tambang, mineral-mineral ataupun mungkin yakni bahan-bahan untuk bangunan ya, Allah letakkan di gunung-gunung tersebut. Nah, bahkan juga sebagian perhiasan ya, juga ini bahan-bahan materi untuk membuat senjata. Nah, banyak manfaat yang Allah letakkan di gunung-gunung tersebut selain untuk menahan supaya bumi ini tidak bergetar dan membinasakan manusia. Qala wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah mereka tidak melihat kepada bumi ini yang mereka pijak, yang mereka arungi, bagaimana Allah membentangkannya, yakni maddat muddan wasian, maddan wasian wasuhilat ghayatat tashil, dibentangkan dia dengan seluas-luasnya dan dilempang dimudahkan mereka ini dengan semudah-mudahnya sehingga mudah diinjak, mudah dibuatkan sesuatu di atasnya, membuat bangunan atau bercocok tanam, mudah dibuat jalan sehingga mereka bisa menuju satu tempat dengan cara yang mudah. Liyastaqiral khalaiq, untuk supaya makhluk-makhluk ini tetap ala dhahriha, di atas punggungnya. Wasulukit turuq al-musilah ila anwa'il maqasid fiha, dan supaya mereka wa yatamakkanu min harfiha wa gharasiha wal bunyan fiha, yang memungkinkan mereka, mampu mereka dengan dimudahkan oleh Allah bumi ini dengan dibentangkan, dibuatkan tempat-tempat yang bisa dibuatkan jalan. Nah, ini kemudian memudahkan manusia untuk mereka bercocok tanam di atasnya, membuat bangunan-bangunan. Bahkan sebagian mereka kadang-kadang mungkin mudah dan Allah beri kekuatan, gunung-gunung pun mereka jadikan sebagai sebuah tempat tinggal, istana yang megah. Nah, wasuluk turuq al-musilah ila anwa'il maqasid fiha, juga untuk menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada berbagai macam tujuan di muka bumi ini. Nah, itu bukan hanya yang sahlahnya, yang artinya tanah-tanah datarnya, dataran-dataran tingginya pun mereka dimudahkan oleh Allah untuk mereka buat menjadi bangunan-bangunan ini, tempat-tempat tinggal. Mungkin antum pernah melihat sebagian dari ada peninggalan-peninggalan orang-orang dahulu di sebagian puncak-puncak bukit, mereka menetap di atasnya. Qala wa alam anna tasthiha tasnam tasthiha la yunafi annaha qurratun mustadirah. Qurratun mustadirah. Ya, ketahuilah kata beliau rahimahullah bahwa penghamparannya, pembentangannya, ya, datarnya bumi itu tidak bertentangan dengan keadaannya yang bulat, ya, qurratun mustadirah. Bulat, bulatnya tidak bulat bola, ya. Tidak bulat bola, tapi ada tempat yang artinya bukan juga oval, kalau bulat telur lain lagi. Nah, artinya bulatnya itu tidak bulat melingkar seperti bola, walaupun dia bulat. Ada halnya ini tempat-tempat yang, yang jelas secara keseluruhan memang dikatakan bulat. Qad ahata, mungkin yang pernah lihat pelajaran-pelajaran geografi tahu ya, bulatnya bumi itu ya sebagian tempat itu agak berbentuknya tidak sampai seperti telur, tapi ada tempat yang agak lebar sudutnya. Qala annaha qurratun mustadirah wa qad ahatat bi al-aflaku fiha min jami' jawanibiha, dan dia telah melingkupi ya aflaknya, tempat-tempat titik ini sudut-sudutnya di semua arahnya, artinya dia cuma menyeluruh. Nah, bulatnya itu kadang ada bagian-bagian yang sudutnya itu kecil, tapi tidak terasa oleh kita, ada yang dia lebih lebar. Kalau digambarkan mungkin tidak seperti ini bulatnya, tapi dia agak ada yang seperti ya, gambar yang di lingkaran di bilangan nomor penomoran ayat itu. Nah, itu kan mirip seperti itu, artinya bumi itu tidak bulat bunar. Nah, kira-kira demikian. Kama dalla ala dzalika an-naqlu wal aqlu wal hissu wal musyahadah. Kama dalla ala dzalika an-naqlu wal aqlu wal hissu wal musyahadah, sebagaimana ditunjukkan oleh nukilan, kemudian akal, dalil-dalil, artinya nukil dalil al-athar, kemudian akal secara logika, kemudian his, indra, dan musyahadah. Ini untuk membuktikan bahwa bumi ini walaupun ini datarnya itu tidak menafikan kebulat-bulatnya, bahwa dia adalah juga bulat. Kata-kata tadi bulat, bukan bulat seperti bola. Kama huwa madhkurun ma'rufun inda aktsarin nas, bagaimana diketahui dan dikenal di kalangan mayoritas manusia, khususan fi hadhil azminah, apalagi di zaman kita sekarang ini. Waqafan nasu ala aktsari arja'iha bima atahumullahu minal asbab almuqarribah al-nam lil ba'id. Nah, di mana manusia berada pada tempat-tempat yang ini di sudut-sudutnya dengan Allah berikan kepada mereka berbagai sebab untuk mendekatkan yang jauh di tempat-tempat yang ini, meskipun dia tidak terlihat oleh kita, itu terasa. Nah, itu tidak begitu jauh. Nah, fa inna tasnih innama yunafi qarawiyatul jism al-jismi as-saghir jiddan. Tasnih tadi, datarnya suatu benda itu terasa akan menjadi bertentangan kalau bendanya itu dikatakan bulat, tapi dalam keadaan dia ukurannya kecil. Misalnya bola yang ada di tangan kita katakan ini tidak mungkin bagi kita, kita katakan ini tidak mungkin, ini tidak tidaklah datar, tapi bulat terlihat oleh kita. Atau mungkin yang ini ukuran semacam bis untuk sumur itu ya, itu kan dalam apa, tidak lengkung, sebagian lengkungnya itu bisa kita katakan itu bulat. Nah, ini baru kita katakan pastinya itu bertentangan. Nah, ini tidak mungkin kita katakan datar. Tapi ketika dia demikian luasnya, nah kalau kita ukur dengan kita, nah itu mungkin jelas melengkung, jelas bulat. Tapi kalau mungkin dari bagi makhluk yang lain mungkin entah semut di atas bis yang besar itu, nah itu bagi dia terasa datar. Bagi dia terasa datar. Begitu pula dengan kita. Nah, kita melihat mungkin dari yang ditampilkan oleh para astronomi, ya, ahli-ahli astronomi, kemudian orang dari foto-foto yang kita lihat dalam angkasa luar, bumi itu bulat. Nah, tapi demikian besar ukurannya, sehingga kita yang kecil ini seperti setitik debu di bumi ini, itu merasa bumi itu dah datar, padahal bulat. Nah, kan jadi kata beliau, datarnya suatu benda itu akan bisa dikatakan bertentangan kalau benda yang itu ukurannya kecil. Misalnya sebesar bola di tangan kita, seperti bola kaki atau bola futsal atau bola basket yang lebih besar lagi, itu terasa jadi bisa kita katakan ini bulat, tidak datar. Tapi bagi kita yang kita tempati, itu terasanya ini terasa sangat datar sekali dan luas, seakan-akan bukan sesuatu yang bulat. Nah, makanya kita katakan kalau mungkin bagi semut ataupun makhluk yang lain diletakkan di bis itu, dia sendiri mungkin kalau kita bisa membaca perasaannya, bahasa dia akan mengatakan juga ada datar. Nah, ini karena luasnya. Qala alladhi lahu sutiha lam yabqa lahu istidaratun tadhkar. Nah, seandainya maka yakni benda kecil ini tadi yang seandainya dibentangkan bola tadi kalau misalnya pun dia di hamparkan, itu tidak ada lagi yang tersisa bulatnya yang bisa diingat. Nah, kalau dia akan dihamparkan, karena lepas semua. Nah, wa amma jismul ard, adapun benda bumi ini, bumi kita ini, alladhi huwa fi ghayatil kibar wasa'ah, yang betul-betul sangat besar dan luas, itu fayakunu karawiyan musattahan. Nah, maka keadaannya adalah betul-betul bulat datar. Kita tidak merasakan bulatnya. Nah, kita tidak merasakan bulatnya. Walaupun mereka memperlihatkan kepada kita melalui foto-foto di luar angkasa, kata mereka, atau bahkan kita sendiri berjalan, ya, ingin mereka untuk membuktikan bahwa bumi ini bulat, berjalan itu, di laut atau, itu baru kita bisa melihat pertama puncak atap apa namanya bagian atas dari kapal. Ya, setelah mendekat baru kita bisa melihatnya. Itu diantaranya mereka membuktikan ini bumi ini adalah bulat. Nah, yang jelas karena besarnya bumi ini dan kita menempati adalah makhluk-makhluk yang kecil, terasa sangat datar dan luas. Wala yunafi wala yatanafal amrani kama yu'rafu ya'rifu dhalika arbabul khibrah. Dan dua perkara ini, besar dan bulatnya bumi dengan datarnya bumi, itu tidak bertentangan. Dua perkara ini, datar dan bulatnya bumi itu tidak bertentangan, terutama sebagaimana yang dikenal oleh ahli-ahli temuan teknologi yang ada sekarang. Nah, qala rahimahullah fadzakir, maka peringatkanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Ingatkan kembali mereka tentang asal penciptaan mereka dengan ayat-ayat Allah. Biasanya dengan demikian ini diajarkan juga oleh sebagian ulama untuk menghadapi orang-orang yang mereka tutup menentang, mengingkari adanya Allah, dibangkitkan, dibenturkan mereka dengan kenyataan yang ada dalam fitrah mereka. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh, yang dikisahkan oleh Ibn Abil Izzi Al-Hanafi tentang Imam Abu Hanifah, tentang orang ahli-ahli filsafat yang mengingkari adanya Allah, mereka diajak untuk berpikir. Nah, beliau khayalkan, membayangkan sebagai ini sebuah kapal yang terisi dengan bahan-bahan makanan, kemudian barang-barang, berjalan berlayar dari satu tempat ke tempat lainnya, pelabuhan ke pelabuhan lainnya, menurunkan makanan, menaikkan makanan, barang-barang, tanpa ada anak buah kapalnya, tanpa ada seorang pun yang mengendalikannya. Nah, mereka tidak percaya. Nah, mesti ada yang mengendalikannya. Nah, maka dikembalikan mereka kepada fitrah mereka, kepada akal mereka. Kalau kapal yang sekecil itu tidak mungkin berjalan sendiri kecuali dengan pengaturnya, kecuali dengan pengemudinya, ini para nakhoda dan anak buah kapal, bagaimana dengan alam semesta yang demikian teratur dan indah ini? Nah, ya, dibenturkan dengan kenyataan. Nah, maka mereka, nah ini diajaknya apa namanya, logika-logika di dalam Al-Quran ini, logika-logika itu dihadapkan kepada orang-orang yang mereka itu menentang, mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kebangkitan. Dengan logika yang sederhana, dengan kekuasaan Allah yang mereka sudah fahami, maka diingatkan. Maka fadzakir, ingatkan manusia, dzakirin nas wa'idhum, dan nasihati mereka, wa anzirhum, peringatkan mereka, wabashirhum, dan berikan mereka berita gembira. Fa innaka mab'utsun lidawatil khalqi ilallahi wa tadzkirihim. Karena engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus adalah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan mengingatkan mereka. Walam tub'as musayyitan alaihim, dan engkau tidak diutus untuk menguasai, menindas, memaksa mereka. Musallitan muwakkilan bi amalihim. Nah, atau muwakkalan bi amali. Engkau bukan diutus untuk menjadi penguasa yang jadi pengawas bagi amalan-amalan mereka. Bukan untuk mengawasi amalan-amalan mereka. Kalau mereka beramal itu urusan mereka dengan Allah. Nah, kalau mereka menerima itu urusan mereka dengan Allah. Nah, bukan untuk meneliti, bukan untuk memeriksa. Nah, begitu juga orang-orang yang datang setelahnya. Nah, fa idza qumta bima alayka fala alayka ba'da dhalika lawmun. Fa idza qumta bima alayka, kalau engkau sudah menjalankan apa yang menjadi tugasmu, maka tidak ada lagi dunia ini celaan setelahmu, setelah itu untukmu. Tidak ada lagi atasmu celaan. Engkau tidak tercela kalau mereka misalnya tidak mau menerima, atau kalaupun mereka mau menerima, itu bukan urusanmu, dan engkau tidak dicela karena engkau sudah memberikan penyampaian dengan penyampaian yang nyata. Maka dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan innama ala rasulinal balagul mubin. Sungguhnya tugas rasul kami hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Beliau bukan diutus untuk hafizan alaihim, untuk menjaga, memelihara, yakni mengawasi perbuatan-perbuatan mereka. Qala ka qawlihi ta'ala wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penindas, bukan pemaksa, bukan jabbar. Nah, yani artinya diktator, orang-orang yang kejam yang menindas orang lain terhadap mereka terutama. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu 'ain. Maka peringatkan saja rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah, terhadap peringatan-peringatan Allah. Orang-orang yang punya sifat ini, yang di dalam ayat-ayat yang lalu dikatakan orang-orang yang yakhsha, mereka akan mampu mengambil pelajaran. Sayadzakkaru may yakhsha. Qala qawlu illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang kafir. Lakin di sini maknanya illa di sini maknanya bukan, ya ini kita artikan memang kecuali, tapi sungguhnya maknanya secara bahasa dalam bahasa Arab maknanya lakin, akan tetapi. Man tawalla ala ta'a wa kafara billah, akan tetapi orang-orang yang dia itu berpaling dari ketaatan dan kufur kepada Allah, tidak mau mengikuti Rasul, durhaka kepada Rasul, dan kemudian kufur kepada Allah, fayu'adzibuhullahul adab al-akbar, Allah akan menyiksa mereka dengan adab yang sangat besar, yang sangat keras, asyadid ad-daim, yang sangat keras dan terus menerus abadi. Ini orang-orang yang kufur tersebut akan merasakan adab yang sangat dahsyat dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Inna ilaina iyyabahum, karena sungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali semua, ruju'ai ruju' al-khaliqah, kembalinya seluruh makhluk, wa jam'uhum fi yaumil qiyamah, dan pengumpulan mereka nanti adalah di hari kiamat, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ayat yang lalu, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, sebagaimana nanti akan kemudian manusia akan kembali, yakni berdiri menuju kepada datang kepada Rabbnya, Rabb semesta alam. Thumma inna ilaina hisabahum, kemudian tanggung jawab kami, kemudian di atas enam tanggungan kami lah tugas kami lah menghisab, menghisab mereka, urusan kami menghisab mereka, amalan-amalan mereka. Qala fanuhasibuhum ala ma amilu min khairin wa syarrin, maka kami akan menghisab mereka, memperhitungkan, membalas sesuai dengan amalan, amalan mereka yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini diperingatkan kembali dengan kekuasaan-kekuasaan Allah. Kalau mereka mengingkari sebagaimana sikap mereka, nah setelah diingatkan dengan kekuasaan-kekuasaan Allah, masih mereka melakukan penentangan dan pengingkaran, cukup bagimu menyampaikan, engkau bukan menindas, engkau bukan memaksa, nah tanggung jawabmu hanyalah menyampaikan, maka kalau kepada kami mereka nanti akan dikumpulkan dan kami akan menghisab, menghisab perbuatan-perbuatan mereka. Ala akhiru tafsir suratil Ghasyiyah, walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan tentang keadaan-keadaan akhirat. Nah, tutul untuk sebagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, mereka 13 tahun mendapatkan yang seperti ini juga. Langsung dari mulut Rasulullah SAW, keterangannya, penjelasannya saat mereka di Darul Arqam, ya, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dari Bani Makhzum. Di situ mereka ditraining oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah, disampaikan ayat-ayat yang makkiyah, ayat-ayat yang turun ketika itu berbicara tentang Allah, tentang hari kemudian, tentang pembalasan hari, hidup sesudah mati, selalu diingatkan itu selama 13 atau belasan tahun mereka mendapatkannya dari Rasulullah SAW, sehingga membuat mereka betul-betul yakin bahwa mereka pasti akan kembali. Sehingga ketika mereka hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun setelah itu berupa syariat jihad itu dengan mudah mereka memahaminya dan melaksanakan, tahu mereka tujuannya, mengerti mereka makna apa yang diinginkan dari ayat-ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.